Benarkah Imam Ahmad pernah sholat 300 rakaat dalam satu hari? Jika ini benar, apakah ini termasuk bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah, ini dari mana dulu mengecap tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Pertama ditanyakan dulu, 300 rakaat ini apa bentuknya? Ya, sholat kayak bagaimana? Di mana tempatnya? Nah, itu pintu-pintu, bab sholat sunnah itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya ya. Jangan orang bertindak dengan apa yang dia ketahui saja. Dia cuma kenal sholat rawatib, 12 rakaat, kemudian dia kenal sholat duha, anggap sudah 8 rakaat, sudah 20 rakaat, kemudian dia kenal sholat malam. Hah? Kan begitu. Dia hitung dari sholat-sholat sunnah. Ini sisi-sisi sholat sunnah ini, kalau dihitung banyak sekali. Karena itu ada sebagian ulama yang berkata, sholat sunnah itu ada 30 sisi misalnya. Ada datang ulama setelahnya, dia anggap kok 30 terlalu banyak. Dia pelajari-pelajari, dia dapat 30 lebih daripada itu. Iya, jelas ya? Karena itu harus ditahu apa bentuknya. Ya, kalau mungkin saja ada sholat sunnah 300 rakaat dalam sehari dari sisi yang dibolehkan oleh sunnah, ada yang memungkinkan.